ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini di dalam rangka bersilaturahim keluarga besar Bapak Sungkono, sekaligus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh para pengikut dan pecinta sunnah Nabi ila yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Bapak Sungkono rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini sebagaimana tema yang telah disebutkan, saya akan mengangkat tema Baiti Jannati, rumahku, surgaku di dunia. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang mau tidak mau diakui ataupun tidak, wajib untuk kita syukuri adalah nikmat diberikannya kita sebuah tempat tinggal. Coba kita bisa bayangkan mereka-mereka yang sampai detik hari ini tidak memiliki tempat tinggal, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, tidurnya berada di dekat tempat-tempat pembuangan sampah. Maka tentunya dengan kita memiliki sebuah rumah atau tempat tinggal adalah kenikmatan besar yang wajib kita syukuri. Sebab Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rumah atau tempat tinggal, kita bisa berteduh dari sengatan matahari, kita bisa terhindar dari hujan, kita bahkan juga bisa terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang lainnya, binatang dan seterusnya. Masalahnya adalah, nah ini, yang selalu kita idam-idamkan adalah rumah yang sakinah mawaddah warahmah, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, rumah yang penuh dengan ketenangan, rumah yang penuh dengan cinta dan kasih, rumah yang ibarat surga di dunia kita, baiti jannati. Maka ternyata rumah yang baiti jannati tidak terletak pada mewahnya perabotan, tidak. Rumah yang baiti jannati tidak terletak pada luasnya bangunan rumah itu, tidak. Bahkan tidak sedikit loh rumah-rumah yang besar dengan perabotan-perabotan yang mewah, justru penghuninya tidak merasa nyaman, tidak tenang, bahkan tidak mendapatkan ketentraman dan tidak bahagia. Maka ternyata tolok ukur barometernya bukan luasnya rumah, mahalnya perabotan, indahnya cat rumah, indahnya kualitas bangunan rumah, mahalnya harga rumah, tidak. Ternyata yang namanya baiti jannati, sekalipun rumah itu sederhana, tidak luas, maka rumah itu ibarat surga di dunia kita, dengan catatan mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini sengaja materi kami angkat baiti jannati, saya akan tunjukkan 7 tips, 7 kiat-kiat agar rumah kita ini baiti jannati, surga di dunia kita. Nah, agar kita ini mendapatkan ketenangan, kebahagiaan sekalipun kita tinggal di rumah kontrakan misalnya. Sekalipun kita tinggal di rumah yang sangat sederhana, tidak mewah, tapi surga untuk dunia kita, dengan catatan 7 tips, 7 kiat-kiat itu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dia? Nomor 1, langsung saja, saya tidak memperpanjang mukaddimah. Apa kiat-kiat agar rumah tangga kita ini baiti jannati? Bapak Ibu, nomor 1 ini nampaknya agak sedikit berat. Apa dia? Yang pertama, yaitu agar rumah kita baiti jannati, bedakan rumah dengan kuburan. Bedakan rumah dengan kuburan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin Anda bertanya dalam hati, apa maksudnya membedakan rumah kita dengan kuburan? Pak, Bu, maaf. Kalau pengen rumah kita ini seperti surga di dunia kita, maka jangan pernah memposisikan rumah kita layaknya kuburan. Apa itu? Kuburan itu identik sepi, kuburan itu identik menyeramkan, kuburan itu identik angker. Maka kita tidak boleh menyamakan rumah kita layaknya seperti kuburan. Dalil, saya bacakan dalilnya. Rasul mengatakan bedakan rumah kita dengan kuburan. Dalilnya, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Pak Uri punya Sahih Muslim? Ada. Ada. Di dalam, yaitu kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-752 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Silakan Pak Uri dibuka nomor 752 Muslim 752. Posisinya ada di sebelah kiri. Itu hadisnya. Silakan langsung dibaca terjemahannya saja dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Ya, silakan dibaca dari Abu Hurairah yang keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya Pak Huri? Silakan. 752. Silakan. Jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. Iya kan? Nabi mengatakan bedakan rumah kita dengan kuburan. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Ulang lagi Pak Huri. Jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. Supaya rumah kita tidak identik kuburan, apa solusi dari Nabi Pak Huri? Silakan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, maka supaya rumah kita tidak identik dengan kuburan, sering-seringlah dibaca di dalam rumah kita surat Al-Baqarah. Ya, mulai dari alif lam mim sampai yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Meskipun tidak 286 ayat, yang penting setiap hari jangan pernah meninggalkan Al-Baqarah. Hari ini 5 ayat, besok 5 ayat, besoknya dilanjutkan ayat yang berikutnya 5 ayat. Jangan pernah meninggalkan Al-Baqarah. Pak, Bu, maaf, saya punya pengalaman, testimoni, pengalaman pribadi untuk surat yang satu ini. Saya tidak bosan-bosannya menceritakan pengalaman saya ini, karena ini memang benar-benar yang saya rasakan terkait dengan surat Al-Baqarah. Ketika mertua saya meninggal tahun 2005-2006 kalau nggak salah, waktu itu pas rame-ramenya gempa tsunami Aceh waktu itu. Bulan Desember tanggal 31 persis malam tahun baru. Maka karena beliau tidak punya anak laki-laki, menantu laki baru saya, sehingga saya diminta untuk menggantikan usaha beliau di desa Jerebeng, daerah Krian, di atas tanah 3000 meter arah mau ke Legundi. Jadi kalau bypass Krian itu belok ke kanan, arah ke Legundi kanan jalan setelah jembatan besar. Usaha galangan bahan bangunan dan beton bis dan yang lainnya. Maka ketika saya jaga di tempat itu, ada beberapa pembeli datang ke toko di depan itu, balik lagi. Balik lagi, datang lagi, balik lagi. Yang lebih membuat saya menjadi merinding adalah datang salesnya asbes untuk mengirimkan pesanan saya, truknya persis yaitu ada di depan toko. Sopirnya telpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz, saya sudah di depan tokonya Pak Ustadz, sesuai dengan pesanan sekarang saya kirim. Saya katakan, ya sudah turunkan saja barangnya seperti biasa. Apa katanya si sopir? Masalahnya saya sudah di depan tokonya Pak Ustadz, tokonya Pak Ustadz ini tutup. Loh, tutup. Tutup ini Pak Ustadz. Allahu Akbar. Pak Ustadz ada di mana sih? Saya ada di toko. Kalau memang Pak Ustadz ada di toko, coba Pak Ustadz keluar. Keluar. Kernetnya bingung. Kata kernetnya, loh Pak Ustadz lintang pundi, lewatnya dari mana? Loh ya lewat sini. Loh tutup niki Pak Ustadz, tutup. Toko saya ini dibilang tutup. Ya Allah. Ya sudah turunkan saja. Pembeli datang balik lagi komplain, Pak Ustadz saya ke tokonya Bapak, ternyata mau ngambil pesanan saya, tokonya tutup. Toko saya tidak pernah tutup. Itu lebih dari 5 pembeli, semua bilang tutup, tutup, tutup, padahal buka. Ada apa ini? Ya Allah, subhanallah, teman saya telpon, lalu kemudian dia mau mampir, saya tunggu di depan toko. Karena dia gak tahu, saya masukkan ke dalam toko, ngobrol dapat 10 menit, saya curhat. Karena dia berkata, saya kok lihat toko ini kok gak ada pembeli ya, sepi ya. Saya bilang, saya curhat. Lah ya katanya orang toko ini tutup. Loh, tutup? Iya. Oh, berarti tokomu diganggu orang. Nah terus, ya sudah gak usah melakukan apa-apa yang sirik-sirik. Baca saja surat Al-Baqarah. Insya Allah gangguan itu tidak akan terjadi lagi. Maka benar ya, saya baca surat Al-Baqarah 2-3 hari, sambil baca sambil keliling ke depan ke belakang. Alhamdulillah gangguan itu tidak ada lagi. Gangguan itu mesti ada Pak, apalagi dalam hidup rumah tangga. Saya pernah didatangi suami istri, datang ke rumah saya. Nah istrinya ditemui oleh istri saya, suaminya menemui saya. Nah lalu suaminya berkata kepada saya, Ustadz saya ini nikah Ustadz 12 tahun Ustadz, saya punya anak 2 Ustadz, rumah tangga saya ini gak ada apa-apa Ustadz. Bahkan saya ini kalau di kantor sering ditelepon istri, diingatkan sudah sholat, sudah makan siang. Tapi anehnya Ustadz, kurang lebih hampir sebulan ini, rasanya sikap saya kepada istri saya ini aneh Ustadz. Sampai-sampai yang terakhir Ustadz, yang menjadikan saya beranjak ke rumahnya Pak Ustadz ini, yaitu adalah, jadi dia ini kalau datang ke rumah, lihat istrinya itu pengennya marah saja, pengennya ngamuk, marah saja. Yang terakhir, maaf ini, karena di sini ada banyak anak kecil, saya pakai bahasa syar'i saja. Yang terakhir, sehingga dia memberanikan diri ke rumah saya, mau menjima istrinya, rasanya tidak ada keinginan itu. Rasanya gak ada. Ada apa dengan saya ini Ustadz? Saya katakan, iya ada gangguan. Lah terus gangguannya, ya sudah ada gangguan dari luar. Maka apa yang saya lakukan? Cukup Anda bisa baca Al-Quran? Bisa. Baca Al-Baqarah, istri Anda baca Al-Baqarah. Insya Allah gangguan itu tidak ada. Dibaca. Dapat seminggu telepon, alhamdulillah Ustadz, sudah hilang gangguan itu Ustadz. Nah, rumah tangga pasti ada gangguan. Tidak mungkin tidak ada gangguan. Ya, makanya ibu-ibu yang ada di dalam ini, suami itu kalau sudah mulai ngelirik sana ngelirik sini, lah itu perlu dibacain Al-Baqarah itu. Ya. Nah, itu sudah mulai itu ya. Itu sudah mulai aneh-aneh itu. Nah, itu berarti harus dibacain surat Al-Baqarah itu ya. Itu pasti ada gangguan-gangguan ya dan seterusnya. Oleh karena itu apalagi suka menyimpan SMS-nya teman lama atau mantan lama, ah itu sudah gangguan ini ya. Harus dibacain surat Al-Baqarah. Karena apa? Karena syaitan, ulang lagi Pak Uri, syaitan itu lari dari rumah yang suka dibacakan surat Al-Baqarah. Ulang lagi Pak Uri. Ya. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka siapa saja penghuni-penghuni rumah yang tidak pernah membacakan Al-Baqarah di dalam rumahnya, setan paling senang tinggal di rumah itu. Dan kalau sudah dia bertempat tinggal, bertengger, yaitu di rumah kita, maka tentunya gangguan-gangguan setan itu pasti menimpa kita. Hilangkan mereka, setan itu, dengan bacaan Al-Baqarah. Ini nomor satu. Nomor dua, tips dari Nabi supaya rumah kita baiti jannati, rumah kita ibarat surga di dunia kita. Yang kedua, hidupkan rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Hidupkan. Jangan pernah meninggalkan sholat-sholat sunnah. Ingin tahu dalilnya? Pak Uri, tolong dibuka Sahih Muslim 750. Muslim 750, Pak Uri, silakan. Dari Jabir bin Abdullah, baca Pak Uri, silakan. Dari Jabir radhiyallahu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salah fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Silakan Pak Uri. Apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, maka kerjakan pulalah sholat sunat di rumah. Nah, jadi kalau kita sudah sholat wajib di masjid, duhurnya di masjid, asar, maghrib, isya, subuh di masjid, maka qobliyah ba'diyahnya, sunahnya itu di rumah. Kenapa Pak Huri sholat sunahnya kok di rumah? Silakan. Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Nah, iya kan? Ini menunjukkan bukti kepada kita agar rumah kita ini bahagia. Tolong jangan pernah meninggalkan sholat sunnah di rumah. Saya mau tanya nih, tolong sebutkan sholat sunnah yang diajarkan Nabi itu apa saja. Apa saja sholat-sholat sunnah yang diajarkan Nabi? Kalau subuh itu kan wajib, ini yang sunnah, apa saja? Sholat sunnah fajar. Ya qobliyah ba'diyalah istilahnya. Satu, yang lainnya sholat duha, betul, sholat duha. Ya, terus apa lagi? Tahajud, betul. Gandengannya tahajud apa? Witir. Nah, sudah, witir. Apa lagi sholat sunnah yang Nabi ajarkan? Apa lagi? Ayo. Sholat sunnah apa lagi? Istikharah ada enggak? Ada ya? Ada. Sholat sunnah taubat ada tidak? Ada. Lakukan sholat sunnah itu. Nah, maka jadikan rumah kita ini yaitu dihiasi dengan sholat-sholat sunnah. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah itu macamnya ada 20. Banyak memang. Macamnya sholat sunnah itu ada 20. Pengen tahu apa saja itu? Satu diantaranya ya, 20 macam sholat sunnah ini. Yang pertama, qobliyah ba'diyah. Ini satu. Nomor dua, sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah dua rakaat, yaitu setelah sholat subuh, yang dia menunggu di masjid setelah sholat subuh, tidak pulang sampai matahari terbit, baru dia sholat dua rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Ada lagi sholat sunnah duha, ada. Ada lagi sholat sunnah tahajud, ada. Ada sholat sunnah witir, ada. Sudah lima itu sudah. Yang keenam, sholat sunnah terawih. Ada. Kalau waktu Ramadan, memang yang afdal di masjid untuk ibu-ibu, yang afdal di rumah. Nah, jadi jangan pernah meninggalkan sholat sunnah di rumah. Itu yang nomor enam, terawih. Yang nomor tujuh, sholat sunnah istisqa, minta hujan. Ada. Yang nomor delapan, tadi malam kita lakukan sholat sunnah apa? Gerhana. Betul, gerhana, gerhana bulan tadi malam. Ya, ya setelah isya itu sholat sunnah gerhana. Apalagi yaitu sholat sunnah istikharah. Ya, apalagi sholat sunnah setelah mimpi buruk. Ibu-ibu kalau mimpi buruk sholat tidak? Gak pernah mimpi buruk kayaknya ibu-ibu ini ya. Mimpinya indah-indah begitu ya, masya Allah. Ya, mimpinya bagus-bagus semua, alhamdulillah ya. Nah, jadi itu ada. Setelah mimpi buruk itu Nabi mengajarkan sholat. Lalu apalagi sholat sunnah setelah tawaf. Setelah tawaf dua rakaat di belakang makam Ibrahim, itu ada sholat sunnah. Terus apalagi sholat sunnah, maaf ini, maaf, sholat sunnah yang dilakukan suami sebelum menjima istrinya, itu ada sholat sunnah. Ya, Nah ini kelihatannya gak pernah sholat semua ini ya, sebelumnya ya. Terlalu lama katanya waktunya ya. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kerjakan, dan masih banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sebab dengan begitu rumah kita akan dijadikan oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Baik, tolong lanjutkan lagi Pak Huri, cari nomor 753. Ayo coba. Sahih Muslim 753. Baca Pak Uri, Muslim 753. Silakan. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di masjid sehingga merupakan sebuah kamar tempat beliau sholat. Lanjut. Sholat malam. Terus. Melihat hal itu, beberapa orang sahabat mendatangi tempat itu dan mereka sholat pula mengikuti Nabi SAW sholat. Lanjutkan. Pada suatu malam, mereka datang pula, tetapi Rasulullah SAW terlambat. Terus. Sehingga beliau tidak keluar sama sekali menemui mereka. Lanjutkan. Oleh karena itu, mereka mengeraskan suara dan melontar pintu dengan kerikil. Teruskan. Untuk memberitahu Nabi SAW, karena mereka menyangka kalau-kalau beliau lupa. Lanjutkan. Karena itu Rasulullah SAW keluar menemui mereka sambil berkata dengan marahnya. Nah, lalu apa kata Nabi? Janganlah senantiasa kamu berbuat demikian. Teruskan. Karena aku mengira bahwa sholat malam itu akan diwajibkan kepadamu. Teruskan. Sebab itu sholatlah di rumahmu masing-masing. Ulang lagi kali kata-kata itu. Sebab itu sholatlah di rumahmu masing-masing. Kenapa? Karena sebaik-baik sholat ialah di rumah masing-masing. Kecuali? Kecuali sholat wajib. Nah, kecuali sholat fardu. Yang sunnah di rumah. Yang sunnah di rumah. Oleh karena itu rumah itu akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 2 ini kalau ingin baiti jannati. Yang nomor 3 tipsnya, kiat-kiatnya agar rumah kita ini baiti jannati. Tips yang ketiga, bangunlah masjidul bait. Nah, apa itu? Ya. Bangunlah masjidul bait. Apa sih masjidul bait itu? Yaitu ruangan khusus atau tempat khusus yang kita buat untuk beribadah di dalam rumah kita. Intinya apa itu kesimpulannya? Musola. Musola di dalam rumah. Saya itu pernah diundang oleh seseorang, masya Allah, ya memang orang kaya memang, ya. Kebetulan dia tinggal di daerah PTC, ya Pakuwon. Begitu saya masuk acara syukuran pindah rumah, itu saya diajak berkeliling mulai dari depan sampai ke belakang. Ditunjukkan subhanallah, itu yang namanya kamar kayak hotel. Allahu akbar ya. Nikmat dunia sudah ya. Itu buka apa ini tabir kamarnya kolam renang. Subhanallah, kayak private gitu ya. Masya Allah, sampai diajak ke atas taman-tamannya luas, rumahnya luas sekali. Orang kaya. Terakhir sudah mentok, saya cuma tanya satu. Pak, musolanya di mana? Itu bingung dia. Apa katanya? Oh, Pak Ustadz mau sholat ya? Saya bukan mau sholat, saya pengen tahu. Dari tadi saya sudah ditunjukkan kamar mandinya kayak hotel, kamarnya luar biasa, kolam renangnya, tamannya, musolahnya mana? Itu bingung dia. Ya, ya Allah, lupa Ustadz. Di sini aja Ustaz ya, seenaknya. Kalau musola itu seenaknya, dibuatkan seenaknya, didekatkan sama dapur biasanya gitu itu, ya. Tidak ada pengkhususan. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kalau pengen membuat musola, itu Nabi diundang datang ke rumahnya, lalu sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, sholatlah engkau di bagian rumahku yang mana engkau suka, maka tempat yang engkau sholati itu wahai Rasul tak jadikan sebagai tempat musola. Masya Allah, rebutan Pak ngundang Nabi itu. Mereka tiap rumahnya ada musola, bilik-bilik kecil sebagai tempat untuk ibadah. Rumahnya Pak Huri ada musola? Belum. Loh, belum ada? Oh, iya. Belum. Ya nanti dibangun di depan ini ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya rezekinya barokah insya Allah ya. Baik, jadi harus ada. Kadang-kadang kalau mau sholat, sholat tahajud, seenaknya di ruang tamu, kadang di kamar, kadang harus punya itu, masjidul bait. Ya. Ini sebagai resep tips baiti jannati. Pak Sungkono di Malang ada? Ada. Ada ya? Alhamdulillah. Ya. Itu ya, Masjidul Bait. Atas ya. Ada di atas ya? Ya. Alhamdulillah. Ada tempat wudunya juga sendiri? Ada. Alhamdulillah. Ya. Ya, Masjidul Bait, ruangan khusus untuk ibadah. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, nomornya 425, di mana Masjidul Bait ini penting pada setiap rumah agar rumah itu baiti jannati, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Nomor 4 sekarang. Nah, ini. Nomor 4. Agar kita ini, rumah kita ini baiti jannati, rumahku ibarat surga di duniaku. Nah, maka perbanyaklah berzikir di dalam rumah. Banyak zikir, banyak. Terutama ibu-ibu lagi masak, zikir, zikir. Apa yang ibu hafal? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu bisa baca solawat? Baca solawat. Jangan pernah rumah itu tidak pernah dipakai zikir. Jangan pernah. Terutama membaca Al-Quran. Zikir ini, terutama zikir. Zikir. Nah, mana dalilnya? Rumah itu kalau dipakai baca zikir, bahagia. Silakan Pak Huri, buka Sahih Muslim 751 Pak Huri. Muslim 751. Saya baca Arabnya dulu. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi yudzkarullahu fi wal baitul ladzi la yudzkarullahu fi, matsalul hayyi wal mayyit." Silakan baca. Dari Abu Musa radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya Nabi? Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya, rumah yang sering dipakai zikir, lanjut, dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya, dengan rumah yang tidak pernah dipakai zikir, seperti apa Pak Uri? Ialah seperti orang hidup dan orang mati. Maaf Bapak Ibu sekalian, orang hidup itu ada ruhnya, orang mati, mayit itu tidak ada ruhnya. Maksudnya rumah itu akan hidup, rumah itu akan bahagia apabila penghuninya suka menggunakan rumah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah meninggalkan zikir pagi, zikir petang. Setelah subuh itu ada zikirnya, setelah asar ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, bahkan doa-doa itu dihafalkan. Masuk kamar mandi sebelumnya ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur, semuanya zikirin, zikir. Maka rumah yang penghuninya seperti ini, insya Allah, baiti jannati. Nomor 5 sekarang. Ya, 5 ini. Nomor 5. Nah, ini sebelum menginjak nomor 5 ini. Sebelum menginjak nomor 5, saya akan bacakan satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yaitu riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1608. 1608. Saya baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, fatakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika." Katanya Nabi, "Wahai anakku." Ini nasihatnya Nabi kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. "Wahai anakku, apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam." Kenapa Pak? Kita masuk rumah mengucapkan salam. Katanya Nabi, maka salam itu akan membawa berkah bagimu dan membawa berkah bagi keluargamu. Jadi kalau ada orang masuk rumah, keluar rumah itu tidak pernah salam, rumahnya tidak ada barokahnya. Salam, salam. Lah masalahnya salam sekarang itu diganti bel. Belnya kan banyak sekarang. Lenong, assalamualaikum. Insya Allah belnya yang masuk surga. Ya. Nah itu ya. Jadi tolong ya, kitanya juga mengucapkan salam ya. Karena salam itu membawa berkah si penghuni dan orang yang mengucapkannya. Baik, kita lanjutkan yaitu nomor 5. Nah, ini penting ini. Nomor 5, supaya rumah tangga kita ini baiti jannati, rumahku ibarat surga bagiku di dunia. Yang kelima, hiasi rumah kita dengan akhlak yang mulia. Hiasi rumah kita dengan akhlak yang mulia. Contohnya apa? Akhlak yang mulia banyak, yaitu tolong tanamkan di dalam rumah kita, yaitu perilaku-perilaku, akhlak-akhlak ya yang baik terhadap anak kita ya. Bagaimana sikap anak kepada orang tua, sikap suami kepada istrinya, sikap istri kepada suaminya. Pak, Bu, maaf ini, maaf. Rumah tangga tidak akan pernah enak, rumah tangga enggak akan pernah bahagia kalau di dalamnya ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Enggak ada, ya. Tidak ada, tidak akan ada bahagia yang seperti ini. Justru rumah tangga yang bahagia adalah anak-anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah bahagia. Contoh ini, ini ada cerita memang agak panjang tapi saya persingkat saja. Ada di dalam Sahih Muslim itu ada, nanti bisa dicek, saya tunjukkan nomornya, kitab yang dibawa Pak Huri itu. Ada di situ dijelaskan bahwasanya ada tiga orang pemuda yang ketika dia berada yaitu di hutan, tiba-tiba hujan deras, tiga pemuda itu masuk ke dalam gua, tiba-tiba di atas gua itu ada batu besar menutup pintu gua itu. Jadi tiga orang itu terjebak di dalam gua itu. Lalu kemudian salah seorang dari tiga orang pemuda itu berkata kepada temannya, ayo kita ingat-ingat, kita ingat-ingat perbuatan baik apa yang pernah kita lakukan sebelum masuk di dalam gua ini. Ternyata bicara pemuda pertama. Saya jelaskan pemuda yang pertama saja. Yang nomor dua dan nomor tiga, insya Allah nanti lain waktu saya sesuaikan dengan tema saja. Pemuda pertama berkata begini, yaitu saya memiliki dua orang tua, bapak dan ibu. Dia punya bapak, dia punya ibu, ya. Lalu saya juga punya istri dan punya anak-anak yang masih kecil, ya. Saya memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Jadi pekerjaannya itu cuma mencari kayu bakar untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Dan saya punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, memeras susu, susu saya bawa pulang dan saya minumkan kepada orang tua saya dulu, baru istri dan anak-anak saya. Suatu hari, ini katanya pemuda itu, suatu hari saya mencari kayu bakar terlalu malam. Sampai di rumah saya peras susu dulu, begitu sampai rumah orang tua saya sudah tidur lelap. Sedangkan anak saya yang masih kecil-kecil menangis di kaki saya, meminta susu itu karena seharian belum makan, belum minum, minta susu itu. Tapi saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, susu ini tidak akan saya berikan kepada kalian sebelum bapak ibuku dulu yang minum. Lalu bapaknya dibangunkan, ibunya dibangunkan, dipeluk dengan tangannya, dibangunkan, lalu kemudian diminumkan, diletakkan ke bibirnya. Bapaknya, lalu ibunya. Sisa air di gelas itu, susu itu, baru diminumkan ke anak-anaknya. Lalu dia berdoa di dalam gua itu, si pemuda ini, ya Allah, saya tidak niat berbuat zalim kepada istri dan anak saya. Saya niat berbakti kepada orang tua saya, ya Allah. Jika memang perbuatan itu kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini, ya Allah. Langsung buka, Pak. Geser pintu itu. Geser keluar tiga-tiganya. Allahu Akbar. Anak yang bakti sama orang tua, maka hidupnya akan dibuat mudah oleh Allah SWT. Kesulitannya akan dipermudah. Rizkinya akan dipermudah. Saya mau tanya, ada tidak anak-anak yang dia itu takut membantu orang tuanya, yaitu karena takut istrinya? Ada enggak? Jadi kalau bantu orang tuanya itu takut sama istrinya, lewat jalur belakang. Bapak, ibu tak bantu tiap bulan, tapi ojo wara bujuku lo ya. Ya. Ada yang kayak begitu? Banyak. Banyak ya? Banyak ya. Ada di sini? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku apa enggak ada yang betulan. Bapak ibu sekalian, jadi gak boleh sikap seorang laki-laki. Saya sering katakan, setiap kali khutbah nikah saya sering mengatakan, menasihati mempelai laki-laki. Apa itu? Baktinya anak laki kepada bapak ibunya dengan baktinya anak perempuan kepada bapak ibunya beda. Lu kok bisa beda? Iya, baktinya anak laki-laki kepada bapak ibunya itu muabad, abadi, abadi. Sedangkan baktinya anak perempuan kepada bapak ibunya itu sampai muakat, akad nikah. Begitu akad nikah, dia wajib bakti kepada suaminya. Misalnya ini, istrinya disuruh suaminya puasa. Istrinya disuruh suaminya puasa, puasalah. Aku puasa, ayo kita puasa. Ternyata orang tuanya meminta, batalkan nak puasamu. Ibu ingin ibu membuatkan masakan yang enak buat kamu. Maka si istri wajib mengikuti, mematuhi suaminya, bukan orang tuanya. Bukan, karena dia sudah terkena mahar ketika ijab kabul. Jadi bedanya di sini, ya. Letaknya di sini, seorang istri dia wajib ketaatannya yaitu kepada suaminya, sedangkan laki-laki yaitu kepada orang tuanya, wajib dia lebih utamakan. Dan mertua itu juga orang tua. Mertua itu juga orang tua, dan dia juga harus taat berbakti kepada mertuanya. Ada tidak rumah tangga itu yang menantu tidak akur sama mertua? Ada tidak? Ada tidak menantu-menantu yang kalau mertuanya datang itu diintip dulu di kaca, lalu dia berkata, tekomane wong iki rek. Wingi wis tak kei saya kita kok. Ya. Ada tidak menantu model kayak gini? Tidak ada yang ngaku ya. Tidak ada yang ngaku. Insya Allah di sini para menantunya soleh dan soleha. Soleha semua, insya Allah ya. Baik, ini menunjukkan kepada kita akhlak-akhlak. Kalau akhlak dalam rumah tangga kita ini baik, insya Allah sakinah mawaddah, insya Allah baiti jannati, terutama suami kepada istri. Maaf-maaf saja ya, maaf-maaf saja, maaf beribu maaf ini. Banyak wanita-wanita itu yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan banyak laki-laki itu yang suka menghilang-hilangkan kebaikan istrinya. Banyak juga. Makanya saya seringkali menyampaikan pada khutbah nikah. Apa itu? Tolong ini dicapkan baik-baik. Apa? Katanya para alim ulama, pahatlah. Pahatlah kebaikan pasanganmu pada sebuah batu. Pahatlah kebaikan pasanganmu pada sebuah batu. Dan tulislah kesalahan-kesalahan pasanganmu di atas air. Nah, itu. Jadi kebaikan-kebaikan dipahat di atas batu, kesalahan-kesalahan ditulis di atas air. Artinya apa? Ingat baik-baik kebaikannya, lupakan kesalahannya. Karena suami dan istri tidak ada yang sempurna. Namanya manusia pasti melakukan khilaf, dosa dan salah. Oleh karena itu, kalau ini ada dalam rumah tangga, insya Allah baiti jannati. Tapi kalau ada suami yang memposisikan istrinya harus seperti malaikat. Anda tahu malaikat? Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah berbuat salah. Itu malaikat. Jadi kalau ada seorang suami memposisikan istrinya harus benar terus, tidak boleh salah, tidak boleh keliru, maka tidak akan awet rumah tangganya. Namanya wanita. Ya, kadang-kadang dia pernah melakukan kesalahan, kadang-kadang dia capek pun juga pernah melakukan khilaf dan seterusnya. Maka suami yang baik menyadari akan hal tersebut dan selalu memberikan rukhsah, keringanan, keringanan kepada istrinya. Nomor 6, tinggal satu lagi kita tutup. Nomor 6, baiti jannati. Tips yang nomor 6. Nah, ini. Saya sebelumnya mohon maaf ya, yang nomor 6 ini mau tidak mau harus saya sampaikan ya, sekalipun itu pahit ya, namanya ada dalilnya, harus tetap disampaikan. Kita tidak boleh menutup-nutupi ilmu. Apa itu yang nomor 6? Yang nomor 6 adalah bersihkan rumah kita dari maksiat. Bersihkan rumah kita dari maksiat. Saya tanya kepada terutama ibu-ibu yang ada di dalam. Ibu-ibu kalau menyapu rumahnya sehari itu berapa kali? Supaya bersih rumah itu sehari disapu berapa kali? Coba. Sekali. Sesempatnya. Seingatnya. Seingatnya. Ingat nyapu, enggak ingat ya enggak nyapu gitu ya. Nah, mungkin enggak bisa dihitung mungkin Bu ya. Sampai-sampai ibu-ibu enggak tahu jumlahnya berapa. Kotor dikit dibersihkan, kursi berdebu langsung dilap dan seterusnya. Itu masalah kebersihan rumah, tapi maaf, kita enggak sadar ada maksiat dalam rumah kita, kita tidak bersihkan. Apa itu contohnya Ustadz? Maksiat di dalam rumah tapi kita biarkan, itu yang menyebabkan rumah kita tidak baiti jannati. Sebelum tak sebutkan satu persatu, Pak, Bu, maaf, ada dalam Al-Quran. Nanti tolong dibuka ya, dicek Al-Qurannya sendiri. atau sekarang bisa dilihat itu. Tolong dibuka Al-Qur'an surat 59 Al-Hasyr. Surat 59 Pak Uri. Surat 59 ayat 2. Allah menghancurkan rumah-rumahnya orang Yahudi karena rumah itu di dalamnya penuh dengan maksiat. Rumah itu dihancurkan oleh Allah. Maka kita enggak pengen rumah kita penuh dengan maksiat. Nanti tak tunjukkan maksiatnya apa saja, ya. Surat 59 ayat 2. Surat 59 ayat 2. Al-Hasyr ayat 2. Silakan Pak Uri dibaca langsung artinya Pak Uri, kita dengarkan baik-baik. Allah berfirman, yukhribuna buyutahum biaidihim. Silakan. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Teruskan. Dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Nah, belum poinnya itu. Teruskan. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin. Terus. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Teruskan. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka. Bagaimana bentuk siksaannya Allah? Dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Apa bentuk siksaannya Pak Huri? Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Itu satu siksaannya. Yang kedua, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri. Nah, rumah-rumahnya dihancurkan, yaitu dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maksudnya tangan-tangan mereka itu adalah dengan akibat dosa-dosa mereka. Ya kan, tidak mungkin orang itu punya rumah dihancurin sendiri, tidak mungkin. Yang dimaksud dengan ayat ini, mereka memusnahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, yaitu dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga rumah itu dihancurkan oleh Allah akibat maksiat yang mereka lakukan. Nah, sekarang coba kita ketahui ya, kira-kira maksiatnya itu apa yang ada di dalam rumah-rumah itu. Satu, mohon maaf ya, saya tadi sudah minta maaf. Maaf, beribu maaf. Ini mau tidak mau harus disampaikan. Yang pertama ini, banyaknya yaitu jimat-jimat yang menggantung di rumah misalnya. Ini, misalnya di pojok-pojok rumah. Tapi di sini kan tidak ada toh? Tidak ada ya. Ada Pak Uri, tidak ada ya. Kalau tidak ada tak naik Pak Uri. Ya, tidak boleh. Kan ada sebagian rumah itu di atas atap rumahnya ada apa, buntelan apa. Nah, ini jimat-jimat seperti ini syirik ini. Nah, ini maksiat ini. Yang kedua, lah ini yang berat ini. Mau nyampaikan berat tapi harus disampaikan. Banyaknya foto-foto makhluk bernyawa di rumah kita. Nah, ini. Foto keluarga ya. Itu foto si kecil ya, di ruang tamu, di mana ruang tengah ya. Nah, itu maka sebaiknya dimasukkan ke dalam album saja, jangan dipajang. Kenapa? Ayo Pak Uri dibaca dalilnya, kita pengin tahu ya, kenapa kok tidak boleh yaitu gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah kita, termasuk gambar manusia dan gambar hewan. Kalau tumbuhan tidak apa-apa, tapi kalau gambar manusia, foto baik digital maupun yang lukisan, itu sebaiknya ditinggalkan karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Mana dalilnya? Tolong dibuka Pak Uri, Sahih Muslim nomor 1993. Jauh-jauh terus belakang. 1993, 1993. 1993 dan 1994. Ya, coba. Apa judulnya? 1993. Ya, coba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya apa, Uri? Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat figura-figura. Nah, figura-figura ya. Lah ini enggak mau masuk malaikat rahmat, ya. Termasuk di dalamnya apa lagi, Pak Uri? Atau gambar-gambar hewan. Gambar-gambar hewan, gambar-gambar makhluk bernyawa. Figura-figura foto-foto. Nah itu ya, Pak Uri di dalamnya ada rumah? Tidak ada ya, tidak terlihat ya. Tidak terlihat, tidak tahu di dalam kamar atau di mana. Kadang-kadang juga, maaf ini Bapak Ibu juga, foto-foto selebriti di kalender. Nah itu tidak sadar ya. Itu hati-hati gambar makhluk bernyawa. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Ada satu cerita di situ agak panjang Pak Uri, Sahih Muslim 1992. Ceritanya Aisyah itu beli korden. Korden itu ya seperti inilah. Ya seperti di kediaman rumah ini kan ada kordennya. Itu kordennya gambar makhluk bernyawa. Rasul gak mau masuk. Nabi berkata, apa itu gambar-gambar apa itu? Malaikat gak mau masuk. ternyata akhirnya korden itu ditarik oleh Aisyah, dipotong-potong, lalu dijadikan sebagai tempat duduknya Nabi ketika ceramah dan tempat bersandarnya Nabi ketika berceramah. Jadi sudah tidak berbentuk makhluk bernyawa. Makanya hati-hati di rumah kita kalau spraynya itu gambar makhluk bernyawa. Hati-hati spray tempat tidurnya gambar apa ini? Kupu-kupu. Apa kenapa? Syahrini. Loh, kok ada spraynya gambar Syahrini? Wah, horor ini ya. Ya, atau foto-fotonya siapa lah. Sebaiknya ini ditinggalkan ya, karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Terakhir penutup, Pak. Terakhir penutup yang ketujuh. Yang ketujuh, supaya rumah kita ini baiti jannati, maka tipsnya yang terakhir, jadikan rumah kita sebagai media dalam berdakwah. Yang seperti ini betul. Jadi kumpulan keluarga, rumah itu dijadikan sebagai ajang media berdakwah. Nah, kumpulan keluarga silaturahim yang dari Malang datang, yang dari mungkin Blitar mungkin ada, yang dari mana-mana datang, terus di situ bukan hanya ngobrol, tetapi di situ ada tausiah, siapapun itu ustadznya, ya, di situ dibacakan ayat Quran, insya Allah rumah itu barokah, rumah itu barokah, ya. Jadi bukan hanya sekedar ya arisan, kumpul keluarga, bincang sana, bincang sini, ya, terus apa ini menikmati hidangan, bukan hanya itu, tetapi jadikan rumah ini sebagai media dalam berdakwah, ya, ngaji, disampaikan tausiah, tanya jawab dan seterusnya, sehingga kita tetap yaitu mendapatkan pahala itu berganda, pahala silaturahim dan pahala menuntut ilmu. Ya, mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam Al-Qur'an, nanti bisa dibuka surat nomor 26 Asy-Syu'ara ayat 214. Wa andhir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dulu dakwanya Nabi itu, Pak, Bu, dari rumah ke rumah. Setelah dari rumah ke rumah sudah kuat dakwanya, baru secara umum. Makanya Nabi itu juga sering dipanggil yaitu wanita-wanita di zaman itu untuk mengisi pengajian dari rumah ke rumah. Karena rumah itu insya Allah Allah turunkan barokah. Ya, oleh karena itu jadikan rumah sebagai media berdakwah. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga yang bisa kami sampaikan ini menambah tambahan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali mau menanyakan yang tadi urutan nomor 5, Pak. Pak Ustaz. Iya. Ini mengenai soal menantu itu baik laki atau baik perempuan. Iya. Dia hanya baik di depannya. Iya. Tapi di dalam hatinya itu masih ada unak-unak. Itu bagaimana itu, Pak, hukumnya itu, Pak? Iya. Jadi hanya seakan-akan, oh baik, begini begitu, metua atau rendah, iya, baik, iya, baik. Tapi di belakang itu mungkin hatinya gimana? Iya. Saya nggak tahu. Tapi saya cuma melihat dari sisi hukum ini bagaimana ini hukumnya nanti setelah iya, apa yang Bapak Ustaz tadi bilang tadi. Iya. Iya. Yang pertama. Iya. Baik. Iya. Nah, bagaimana yaitu menyikapi menantu ya atau siapapun yang baik luarnya ya tetapi tidak baik di dalamnya ya. Nah, secara zahir dia baik, senyum dan seterusnya, tapi sebenarnya dalam hatinya yaitu tidak seperti itu. Maka dalam hal ini adalah kita tidak dituntut oleh Allah untuk menilai amalan hati. Yang tahu hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun dia berbuat baik zahirnya seperti itu, maka kita sikapi baik pula. Perkara hatinya dia itu jahat kepada kita, urusan dia kepada Allah, dan kita doakan saja mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jadi kita tidak dituntut di dalam agama ini untuk menilai hati seseorang, tetapi kita dituntut yaitu menilai penampilan luar. apa yang dia apa ini berikan kepada kita, kebaikan kita, kita balas dengan kebaikan pula. Apabila dia jahat kepada kita, tolong dibuka Pak Huri, hadis nomor 2183. Hadis 2183, cepat dikit Pak Huri. Posisinya sebelah kanan hadisnya Pak Huri. 2183, cepat dikit Pak Huri. Ya. Hati-hati sobek, gimana anunya? Itu mic-nya coba minta tolong. Iya. Ayo kita lihat ya. Iya. Nah, ya, sebentar ya. Kita dengarkan sama-sama ya. Jadi saya ulang dulu ya, saya ulang. Jadi kalau ada seseorang yang secara zahir berbuat baik kepada kita, ya kita balas kebaikannya. Tetapi jika dia jahat kepada kita, maka kita tetap wajib berbuat baik kepada dia. Mana dalilnya? Silakan Pak Uri, 2183. Kita dengarkan sama-sama. Iya, silakan. Dari Nawas bin Sam'an. 2183. Atasnya 2182. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya 2188 coba. Posisinya sebelah kanan, 2188. Iya. Dari Abu Hurairah. Iya, coba Abu Hurairah, silakan. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW. Iya, ini masalahnya. Silakan kita dengarkan baik-baik. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku mempunyai karib kerabat. Aku punya saudara family dekat. Teruskan. Aku senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada mereka. Aku suka menghubungkan silaturahim, tetapi. Tetapi mereka memutusnya. Tetapi dia suka memutuskan hubungan. Terus yang kedua. Aku senantiasa baik kepada mereka. Aku sudah baik, ternyata. Tetapi mereka jahat kepadaku. Mereka jahat kepadaku. Yang ketiga. Aku senantiasa santun kepada mereka. Ongga-onggo sopan santun sudah aku lakukan, ternyata dia. Tetapi mereka jahil kepadaku. Suka buat masalah, ya, suka mengganggu aku. Terus kan? Bagaimana itu? Solusinya bagaimana menghadapi family yang seperti ini, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawab Nabi SAW. Silakan. Jika benar engkau telah berbuat seperti yang engkau katakan. Stop, sampai situ aja. Apa memang apabila benar yang engkau katakan itu, mereka jahat tapi engkau tetap berbuat baik, maka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirimu, dan juga yaitu mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka yang berbuat jahat ini seperti memakan abu yang sangat panas, dan kita yang berbuat baik mendapatkan pahala di sisi Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu, sekalipun mereka jahat kepada kita, ya kita tetap menantu kita. Ya jahat kepada mertuanya, ya. Yang mertua tetap berbuat baik kepada menantunya. Meskipun menantu itu cuma baik di luarnya, tapi yang namanya mertua ini namanya sudah gak karu-karuan. Diledek, diolok-olok, disebarkan kemana-mana, urusannya dia sama Allah. Yang penting kita yaitu berbuat baik kepada mereka. Memang ini pekerjaan susah ini, ya. Pekerjaan susah ini. Ya, yang lain ada. Silakan. Dari ibu. Silakan, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dari ustaz yang pernah saya ikut beliau bahwa yang mereka tidak mau masuk ke dalam rumah adalah adanya jaros. Jaros, betul. Sama betul itu. Betul. Ingin tahu dalilnya jaros? Tolong dibuka Pak Uri 1994. Posisinya sebelah kiri Pak Uri. 1994, ketemu Pak Uri ya. Ketemu. Tolong dibaca Pak Uri. Ada enggak di situ Pak Uri? Tolong dicek bahasa Arabnya jaros. Yang ibu maksud jaros. Arabnya dicek jaros. Jaros terakhir itu ada itu insya Allah. 19, ada ya jaros ya. Ada ya. Pak Uri bisa baca Arabnya? Bisa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. An siapa? Dibaca. Pelan-pelan. An Abi Hurairah. Letak radhiyallahu an. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was qala. Qala terus. La tak. Tak itu. Ya. Tak hadu. Ya. Terus. Akul mala ikati. Ruf tak ruf kota. Kotan. Iha. Kalbun wala jaros. Nah, jaros ya. Baik, baca anu Pak Uri, silakan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya malaikat tidak mau menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng. Lonceng, Jairus ini lonceng, tapi loncengnya itu begini. Loncengnya itu seperti lonceng, maaf ini, suara gereja. Jadi makanya jam-jam yang di rumah kita yang bunyinya seperti lonceng gereja, teng, teng, hindari itu, dimatikan aja, hindari, ya. Jadi Jairus, Jairus ini lonceng, betul yang disampaikan ibu. Yang lain ada? Silakan, silakan ibu, silakan. Mengenai gambar tadi yang tertulis iya, tadi ya. Saya pernah baca di sebuah apa namanya ulasan iya. Video bahwa ada beberapa ulama yang memasang fotonya di Twitter atau beberapa media sosial gitu kan. Iya. Nah, di situ juga disebutkan bahwa kalau perempuan itu mutlak tidak boleh memasang fotonya di media sosial. Nah, itu bagaimana? Iya, jadi memang wanita ini kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat, sekujur tubuhnya itu adalah aurat, ya. Makanya dengan wanita memasang fotonya, ya, itu wallpapernya dan seterusnya, itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, seperti itu. Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Makanya untuk wanita sebaiknya dia tidak mencantumkan fotonya, tapi gambil gambar-gambar atau kata-kata yang lain saja, wallpaper yang lain, ya. Itu adapun untuk fotonya, ya, foto dirinya jangan. Kecuali wanita itu boleh diambil gambar fotonya karena memang untuk sesuatu yang urgent. Contoh, foto KTP boleh, ya. Paspor boleh, ya. Karena bukan untuk dipajang ini, tetapi untuk keperluan STN apa SIM ya. SIM itu boleh, ya, tetapi sebaiknya untuk yang lain dihindari karena bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk kehati-hatian. Baik. Sudah ya? Komplit? Ada lagi? Monggo, Pak. Silakan. Sebelumnya saya minta izin untuk di luar jalur dari tema. Tema, monggo, silakan. Bisa dijelaskan Pak tentang Pak Ustadz mengenai istidaknya membolehkan bersalaman laki dan wanita secara benar. Sebab saya dengar banyak tulisan dari para ulama itu yang mengharamkan. Iya. Iya. Jadi itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, bisa dijelaskan bolehkah khotib Jumat itu minum ketika khotbah berlangsung? Mohon disertai dasarnya. Baik. Nah, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tahu fadilahnya bersalaman tangan ini besar sekali. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira dhunubahuma lahuma. Kata Nabi, illa ghufira dhunubahuma. Dua orang muslim yang ketemu lalu salaman tangan, maka dosanya kedua orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, nah ini. Ketika bersalaman tangan ada etika. Saya sepakat dengan ulama yang mengharumkannya. Yaitu laki-laki yang bersalaman tangan dengan wanita yang bukan mahram. Karena memang ada dalilnya. Riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, laki-laki yang menyentuh tangannya wanita yang bukan mahramnya, maka kepalanya ditusuk dengan jarum besi neraka, itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuknya. Nah, itu. Sehingga teknisnya bagaimana? Misalnya antara ini salaman tangan dengan adik ipar, ini kan bukan mahram. Salaman tangan dengan om-omnya suami, ini juga mahram. Ibu-ibu dengan paman-pamannya suami atau kakak ipar, adik ipar, ini bukan mahram. Maka caranya adalah ya cukup, yaitu kita dalam hati saja atau kita acungkan, yaitu telapak tangan kita hanya, atau ucapan salam saja sudah cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak harus menyentuh, saling bersalaman tangan, karena memang hukumnya tidak boleh haram. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu tentang khatib minum di tengah-tengah khutbah. ya memang ini diperbolehkan. Ulama memperbolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya karena tidak ada larangan. Tidak ada dalil, tidak diperbolehkan bagi khatib, tidak ada dalilnya. Sehingga boleh dia melakukan itu. Yang tidak boleh itu begini, bagi khatib itu. Yang tidak boleh itu adalah ketika memimpin doa penutup khutbah Jumat sambil mengangkat kedua tangan. Nah itu gak boleh. Sebab yang diajarkan oleh Nabi, khatib menutup khutbah Jumatnya itu mengacungkan satu jari telunjuk. Itu. Adapun boleh mengangkat kedua tangan, Rasul pernah melakukan itu khusus doa untuk minta turun hujan. Jadi Nabi pernah sampai-sampai sikunya itu diangkat ke atas, lalu kedua telapak tangannya itu menghadap arah wajah, punggungnya menghadap ke arah langit, sikunya diangkat. Nah, karena Nabi memimpin doa minta hujan. Bahkan Nabi ketika menurunkan tangannya, gak lama hujan menetes sampai membasahi jenggotnya Nabi SAW. Nah, seperti itu. Tapi kalau bukan doa minta hujan, maka tidak boleh angkat tangan, cukup mengacungkan satu jari telunjuk saja. Gak apa-apa khotib minum, apalagi tersedak ya, misalnya batuk atau apa ya. Jangan Pak khotib, wah mati bisa orang itu nanti. Ya gak apa-apa, gak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja Pak Uria. Kelihatannya ya? Oh, ada. Ada satu terakhir. Ada satu terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua kali saya mau jawaban dari Bapak Ustaz. Apakah kita sebagai seorang umat muslim tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun kepada siapapun. Iya. Yeah. Apakah tidak ada ucapan lain atau ucapan dari bahasa Arab yang mengucapkan mengganti itu? Iya. Yeah. Saya mohon. Iya. Jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mengucapkan selamat hari ulang tahun ini memang ulama sepakat itu tidak diperbolehkan. Adapun penggantinya ada yang lebih bagus penggantinya, yaitu kita doakan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kamu, ya. Atau pakai bahasa Indonesia boleh, semoga Allah memberkahi umurmu, hartamu, keluargamu, anak-anakmu dan keturunanmu. Itu boleh, boleh, ya. Atau yang lain misalnya ucapan seperti Allahumma sholli alaihim, ya Allah, yaitu berikan rahmat kepada mereka, ya, itu boleh, ya. Sebagaimana Nabi pernah yaitu mengajarkan kepada seseorang ketika mendapatkan zakat, orang itu diajarkan doakan orang yang ngasih zakat itu. Bagaimana wahai Rasulullah, doanya adalah Allahumma shalli alaihim, ya Allah, berilah rahmat untuk mereka. Ah, itu enggak apa-apa. Jadi banyak. Atau misalnya taqabbalallah ya minna wa minkum, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Enggak apa-apa. Banyak pengganti-pengganti yang lebih baik itu banyak daripada yaitu selamat ulang tahun dan seterusnya dan seterusnya, ya. Atau makan dinyanyikan panjang umurnya serta mulia, ya. Mending kita pakai bahasa yang disyariatkan saja. Wallahu a'lam. Baik, itu saja, kita tutup dengan doa penutup majelis, kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.